makan. Waktu tersisa kasih temani diriku malam gelap ini. Biarkanlah, jangan dengar mereka, salahkan dirimu. Mencintaiku, manisnya kata cinta darimu. Sinari hati ini kekasih, sampai kapan kita begini. Janganlah bersedih, usahlah menangis. Berikanlah aku satu senyum saja. Lupakanlah semua problema yang ada. Berikanlah aku satu senyum saja. Thank you.